ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قوم مسلمين para hadirin rahimani wa rahimakumullah. Kita masih membahas bab muraqabah, itu hadis yang ke-8, hadis Abu Hurairah atau hadis Arba'in Nawawiyah yang sudah kita pelajari. Hadis Abu Hurairah, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni, terakhir itu. Nah, sebelum kita melanjutkan penjelasan hadis ini, kita murojaah sebagaimana biasa. Taib, siapa yang belum menghafal? Siapa yang belum? Apa semuanya belum? Sudah semuanya? Ada yang belum? Dari kanan atau dari kiri? Yang nunjuk, Sauki sudah belum? Belum. Duduk. Yang nunjuk berarti ditunjuk. Yang nunjuk ditunjuk. Tayyib, barakallahu fiik. Ada? Sudah belum? Saat ini. Rawahu Tirmidzi. Ahsantum, barakallahu fiik. Saya sudah belum? Saat, taqaddam. Ya Ban. Ahsantum, barakallahu fiik. Hari sudah belum? Ta'al. Ahsantum, barakallahu fiik. Sel sudah belum? Takut, ta'al. Mana? An-Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min husni islamil mar'i tarku ma la ya'ni hadisul hasan wa tirmidzi wa khairu. Barakallahu fiik. Ubaid sudah belum? Sudah. Belum takut. Taat. Pendek mudah. Baik, ahsan tu. Antum? Rahmat. Silah. An-Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min husnil islam min mar'i tarku ma la ya'ni. Hadisun hasan rawahu at-Tirmidzi wa ghairuhu. Ahsan tu. Abdullah. Anta Abdullah? Ta. Abdullah. Ahsantum barakallahu fiik. Antum? Haras? Hadha haras? Harasakallahu. Ya. Ahsantum. Ibrahim? Ada Ibrahim? Tala Ibrahim. Nabi Muhammad SAW Rasulullah SAW Jamal? Ya. Pendek. Masyaallah. Barakallah. Siapa ini? Azam. Baca. Ta'ali Azam. Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min husni al-islam al-mar'i min husni islam al-mar'i tarku ma la ya'ni. Hadisun hasan rawahu at-Tirmidzi wa ghairuhu. Baik, ahsantum. Haris. Haris. Ayat taqaddam ya Haris. Amrun. Tak ada macam tu. Bismillah. Min husni. Ahsantum barakallahu. Baik. Yang lain menyusul. Kita baca penjelasan Asy-Syaikh makna daripada Islam. Ya. Karena dalam hadis ini min husni islamil mar'i. Apa yang dimaksud dengan Islam? Al-mar'i. Islamul mar'i maknanya ialah istislamuhu lillah, menyerahkan diri kepada Allah azza wa jalla, zahiran wa batinan. Islamul mar'i maknanya ialah menyerahkan diri kepada Allah baik secara zahir atau secara batin. Iya, itu yang dimaksud Islamul mar'i. Menyerahkan diri kepada Allah azza wa jalla secara zahir dan secara batin. Yang kedua, apa makna menyerahkan diri kepada Allah secara batin? Ya. Adapun istislamu batina, fa amma batinan istislamul 'abdu li rabbih bi islahi aqidatihi wa islahi qalbihi. Adapun makna, maksud menyerahkan diri kepada Allah secara batin ialah pasrahnya seorang hamba kepada Allah dengan bentuk memperbaiki akidah, dan yang kedua memperbaiki hati. Dua hal, dua hal yang harus nampak ketika dia pasrah menyerah kepada Allah secara batin. Dia perbaiki akidahnya, yang kedua diperbaiki hatinya. Ya, karena akidah sesuatu yang di dalam hati, ikatan hati. Hati juga tidak nampak, tapi ini yang perlu diperbaiki untuk bisa pasrah menyerah kepada Allah. Wa dzalika bi ayyakuna mu'minan. Apa bentuknya? Adapun bentuknya seorang istislam secara batin berarti ayyakuna mu'minan, agar orang tersebut menjadi orang mukmin. Ya. Menjadi orang yang percaya. Percaya dengan akidahnya, percaya dengan hatinya, bikulli ma yajibul imanu bihi, yaitu mengimani dengan segala yang wajib diimani. Begitu. Lalu apa yang wajib diimani? Qad sabaqa fi hadis Jibril. Hal-hal yang perlu diimani sudah lewat dalam hadis Jibril tentang rukun iman. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, kitab, rasul, ya, hari akhir, takdir. Nah, orang kalau sudah Islamnya benar secara akidah, secara hati, itu hidupnya akan tenang. Ya. Wa may yu'min billah yahdi qalbuhu. Siapa yang beriman kepada Allah dengan takdir, yahdi kolbahu, hatinya akan dibimbing. Ya. Orang walaupun dia ditimpa kesusahan dan kesulitan, karena dia hatinya beriman, hatinya akan terbimbing. Makanya orang yang Islamnya benar, itu pasti dia hidupnya akan tenang. Nah, supaya hidupnya tenang, dia harus memperbaiki akidah, yang kedua hati. Kalau akidahnya masih bercampur dengan kesyirikan, hidupnya tidak akan tenang. Antum lihat orang yang berbuat syirik, dengar suara burung saja perasaannya sudah macam-macam. Orang dulu kalau dengar suara burung apa itu? Burung, wah ini ada orang mau mati nih, jangan-jangan saya yang lagi sedang sakit mau mati, perasaannya sudah ketakutan. Kenapa demikian? Karena tidak beriman dengan iman yang benar akidahnya, benar hatinya. Maka Islamul mar'i Islaman seorang secara batin mengimani dengan segala yang wajib diimani. Yang kedua, adapun istislam secara zahir. Nah, tadi yang batin. Sekarang istislamul mar'i, keislaman seorang secara zahir. Zahir artinya yang nampak. Apa itu yang nampak? Bahwa islahu amalihi az-zahiri. Yang dimaksud istislam secara zahir ialah islahu amalihi zahir. Memperbaiki perbuatan yang nampak. Memperbaiki perbuatan yang nampak. Nampak lawan tersembunyi, diperbaiki. Contohnya apa para hadirin? Ka'akwalihi. Yang nampak seperti ucapannya. Bilisanihi wa af'alihi wa bijawarih. Yang nampak contohnya apa? Ucapannya. Dengan lisannya. Dengan perbuatannya. Dengan tingkah lakunya. Dengan anggota tubuhnya. Ya. Gitu. Ini yang dimaksud islamul mar'i secara zahir. Diperbaiki yang nampak ucapannya, perbuatannya, tingkah lakunya diperbaiki. Lalu Syekh menerangkan kondisi islamul mar'i itu tidak sama. Orang muslim itu tidak sama apanya? Tingkatan kebaikannya. Kata beliau, wa nasu yahtalifuna fil islami ikhtilafan dhahiran katsira. Manusia itu beragam-ragam dalam bentuk Islamnya kepada Allah dengan perbedaan yang nampak dan banyak. Begitu. Contohnya apa? Kama anna an-nasa yahtalifun fi ashkalihim wa suwarihim. Ya, seperti kondisi orang. Manusia itu bentuk modelnya itu tidak sama. Askalnya, sakalnya, ada yang hidungnya mancung, ada yang hidungnya pesek, ada yang putih, surahnya tidak sama. Kata sih, sebagaimana surahnya bentuknya tidak sama, ternyata keislaman manusia itu juga tidak sama. Gitu. Wa minhum at-tawil, ada yang tinggi, cangkung. Wa minhum qasir, ada yang pendek, enggak sama. Wa minhum dhakam, ada yang gemuk. Wa minhum, ada yang man hammaduna dzalik, ada yang tidak seperti itu keadaannya. Wa dzalika minhumul qabih wa minhumul jamil. Ada yang jelek rupanya, ada yang cantik rupanya, tampan rupanya. Intinya yakhtalifun ikhtilafan dhahira. Dhahirnya mereka beragam-ragam bentuknya, tidak sama. Sebagaimana kondisi dhahirnya tidak sama, fakadzalik yakhtalifun fi islamihim billah. Demikian pula keislaman manusia kepada Allah itu bermacam-macam tingkatannya. Dalilnya mana? Dalilnya banyak. Di antaranya surat Al-Hadid ayat ke-10. Allah berfirman menceritakan para sahabat. La yastawi minkum man anfaqa min qabli al-fathi wa qatal ulaika a'zamu darajatan min alladhina anfaqu min ba'd wa qatalu wa kullahu wa'ada Allahu al-husna. La yastawi, tidak sama. Minkum, di antara kalian tidak sama keadaan kalian. Man anfaqa min qablil fathi wa qatal. Orang yang infak sebelum Fathu Mekah. Orang yang berperang sebelum Fathu Mekah. Dengan orang yang berperang setelah Fathu Mekah. Bedakan. Ulaika a'zamu darajah. Orang yang berperang berinfak sebelum Fathu Mekah, mereka a'zamu darajatan. Ya. Mereka itu lebih tinggi tingkatannya. Minal ladzina anfaqu min ba'du wa qatalu, dibandingkan orang yang mereka infak berperang setelah Fathu Mekah. Tapi kata Allah, wa kullu wa'adallahu al-husna. Masing-masing dari dua perbedaan tadi dijanjikan oleh Allah dengan kebaikan surga. Cuman tingkatannya apa? Tidak sama. Begitu. Dalam hadis dalil tambahan. Dalam hadis yang sahih, Nabi SAW bersabda, al-mu'minu al-qawiyu khairun wa ahabbu ilallah minal mu'min al-da'if wa fi kullin khair. Hadis Muslim. Orang mukmin yang kuat, kuat fisiknya, kuat imannya, kuat ilmunya, itu lebih bagus dan lebih dicintai oleh Allah Ta'ala. Minal mu'min abba'i. Dibandingkan orang mukmin yang lemah. Lemah ilmunya, lemah imannya, ya, lemah ibadahnya, lemah fisiknya, secara umum. Tapi kata Nabi SAW, wa fi kullin khair. Pada masing-masing orang mukmin yang lemah atau yang lembek tadi, lemah tadi, kuat dan lembek tadi, ada kebaikan. Wa fi kullin khair, ada kebaikannya. Makanya Nabi mengatakan, ihris ala mayan fa'uk. Bersemangat menggapai hal yang bermanfaat. Jangan lemah. Jangan loyo. Jadi orang mukmin harus semangat. Jangan loyo. Semangat. Begitu kondisi orang mukmin tidak sama. Ya. Jadi apa yang dikatakan oleh Syekh? Sebagaimana rupa model bentuknya tidak sama, Islamnya, imannya juga tidak sama. Kadang orangnya mungkin kecil tubuhnya, fisiknya, tapi imannya besar dan kuat. Ilmunya luas. Contoh Ibnu Mas'ud. Sahabat Ibnu Mas'ud itu suatu saat dia naik pohon. Qadarullah, kain yang menutupi betisnya, kempolnya ini, tersingkap. Begitu tersingkap, sahabat-sahabat yang ada di sekitarnya tertawa. Tertawa. Nabi tanya, mimma tadhaku, kenapa kalian kok tertawa? Kenapa kalian tertawa? Apa gerangan yang bikin ketawa? Ada yang lucu apa? Karena kalau orang ketawa biasanya ada hal yang lucu, aneh gitu. Kata sahabat, min diqqati syaqqai Abdullah ibni Mas'ud. Kami itu tertawa karena melihat begitu kecilnya petisnya Abdullah bin Mas'ud. Laki-laki yang petisnya kan biasanya apa? Gede. Ini kok kecil, mungil gitu. Kami tertawa. Gitu. Wallahi. Demi Allah. Lau zina Abdullah ibni Mas'ud. Kalau ibnu Mas'ud ditimbang nanti di hari kiamat. Petisnya ditimbang. Itu lebih berat daripada Uhud. Guru. Jadi. Bobot kewibawaan, kehebatan Abdullah bin Mas'ud. Walaupun petisnya kecil, tapi ini nilainya apa? Besar di hari kiamat. Itu. Jadi jangan minder, jangan kecil hati. Walaupun zahirnya kita mungkin kecil, tidak berharta, ya, orang meremehkan atau apalagi mentertawakan, jangan kecil hati. Yang ditimbang di sisi Allah itu bukan zahirnya saja, tapi yang pokok adalah hati dan amal. Baik. Itu contoh. Baik. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Selanjutnya, wa idza kana an-nasu yakhtalifuna fil Islam, maka apabila manusia itu beragam-ragam keislamannya, fa inna mimma yazidu fi husni islamil mar'i ayyada amala ya'nihi wa la yahummuhu la fi dinihi wa la fi dunyah. Sebagaimana manusia itu beragam-ragam ketingkatan keislamannya, maka di antara perkara yang akan menambah kebaikan keislaman seorang dalam hadis ini ialah seorang muslim meninggalkan perkara la yaknihi, yang tidak penting. Yakni artinya perkara yang tidak perlu diseriusi. Ya. Yakni wala yahummu, dan tidak dipentingkan. Tidak berguna atau tidak dipentingkan. Diseriusi. Karena zaman sekarang kadang orang yang menseriusi, memperhatikan perkara yang tidak penting. Iya. Tetapi perkara yang justru pokok dilupakan. Serius membidangi masalah apa misalnya, atau perkara yang tidak penting dalam urusan dunia dan agamanya, itu bukan muslim yang baik. Fal insanul muslim idza arada yaj'ala islamu hasana falyad' ma la ya'ni. Maka seorang muslim apabila ingin menjadikan keislamannya itu bagus, tinggalkan perkara yang tidak berguna. Begitu. Apa contohnya? Apa contohnya perkara yang tidak berguna? Asy-Syaikh memberi contoh-contoh. Yang pertama, contoh. Contohnya Pak Rahmat, perkara yang tidak berguna ya Rahmat. Contoh satu perkara yang tidak berguna dunia dan akhirat bagi seorang muslim apa Rahmat? Suatu hal yang sebenarnya tidak berguna, tidak bermanfaat, yang tidak perlu diseriusi. Apa Rahmat contohnya? Ya. Apa contohnya? Bang seriusi biar sininya apa? Kelihatan sangar di sehingga tiap hari diseriusi membidangin. Ada manfaatnya enggak kira-kira? Ya mungkin ada sedikit biar tubuhnya sehat di dunia. Atau apa contohnya perkara yang tidak perlu diseriusi. Ya. Di sini saya memberi contoh. Contoh. Idza kana hunaka amalun, kalau di sana ada sebuah perbuatan. Hal taraddat amalun wa taraddatta, lalu kamu ragu. Hal taf'alu aw la taf'alu. Kamu ragu mau dikerjakan atau tidak dikerjakan. Undur. Nah, kata Syekh, dilihat dulu hal yang akan dikerjakan. Undur. Hal huwa minal umuril hamah. Apa yang akan kamu lakukan perkara yang penting dalam agama? wa dunyak, atau urusan yang memang dipentingkan dalam urusan duniamu. Kalau itu perkara yang penting, faf'alhu, lakukan. Wa illa fatrukhu, kalau memang tidak penting, tinggalkan saja. Inilah yang disebut orang yang cerdas. Sebagaimana dikatakan oleh Hasan al-Basri rahimahullah, beliau mengatakan, mana ucapan beliau, beliau pernah menasihatkan atau mengucapkan sebuah kalimat yang bagus. Apa kata beliau? Rahimahullah imro'an, semoga Allah merahmati seorang, kata Hasan al-Basri, atwaqofa inda hammihi, dia itu berhenti ketika punya keinginan sesuatu, berhenti dulu. Semoga Allah merahmati seorang yang waqafa inda hammih, dia itu berhenti di saat punya keinginan. Dia lihat dulu, in kana lillah Allah, kalau yang akan dilakukan itu memang untuk Allah, dia lanjutkan. Wa in kana li ghairihi ta'akhkhara, tapi kalau perkaranya itu bukan untuk Allah, ditunda, ditinggalkan. Itu didoakan oleh Hasan al-Basri rahimahullah. Semoga Allah merahmati hamba yang dia berhenti di saat melihat sesuatu yang akan dilakukan, ditimbang dulu. Ini kira-kira yang akan saya lakukan untuk Allah atau bukan untuk Allah? Ini kira-kira bermanfaat di dunia atau tidak bermanfaat? Kalau memang hal itu tidak penting, tinggalkan. Semoga Allah merahmati seorang. Itu ucapan Hasan al-Basri. Contoh yang kedua. Ya. Jadi sebelum kita mau melakukan sesuatu, ditimbang-timbang dulu. Ya, ditimbang-timbang. Kira-kira berbahaya apa tidak. Misalkan antum di pondok, antum kebetulan lagi seneng sama kambing. Wah, karena di sini banyak rumput, misalnya dari rumah bawa apa? Kambing. Ya, belajar sambil nyambi apa? Memelihara kambing. Dipikir-pikir dulu. Mungkin dari sisi manfaat ada, memanfaatkan waktu kosong. Bagus. Tapi dari sisi yang lain, antum timbang-timbang, madorotnya ada apa tidak. Kalau madorotnya kok banyak, mengganggu belajar, mengganggu yang lain, apalagi sampai menghalangi belajar, ya antum jangan lakukan. Gitu. Ditimbang dulu sebelum melakukan. Semoga Allah merahmati hamba yang berhenti ketika dia punya keinginan. Apakah itu benar-benar untuk kebaikan di hadapan Allah atau bukan? Baik. Contoh kedua, kata mu'alif di sini, ma tadakhala fi umurin nas. Contoh kedua, ketika seorang masuk dalam urusan orang lain. Orang masuk ke dalam urusan orang lain. Ya, karena kita hidup bermasyarakat dan masing-masing orang punya urusan. Dilihat, idza kana hadza la yahummuk, kalau perkara itu memang tidak penting, kamu masuk, jangan masuk. Begitu. Misalnya antum punya dua teman sedang punya permasalahan. Kita lihat dulu, saya bisa masuk ke dalam permasalahan mereka apa tidak, nimbrung apa tidak. Kalau sekiranya ketika kita masuk menimbulkan perkara yang membahayakan agama atau dunia, timbang, jangan masuk. Itu orang muslim yang benar, yang baik. Kata Syekh, wa hadza khilafu ma yaf'aluhu ba'dun nas al-yawm. Kondisi seperti ini jauh berbeda dengan kondisi manusia kebanyakan hari ini. Bagaimana kondisi orang zaman sekarang? Min hirsihi ala ittila'ihi ala a'radin nas. Bersemangat mengoreksi, mencari-cari informasi terhadap kehormatan orang. Ya. Apa itu pencari berita? Apa namanya? Ada sebuah rumah tangga punya kasus. Ya, supaya jadi berita yang anget. Berita anget. Berita pagi yang anget. Sambil minum kopi, sambil baca berita yang anget atau berita yang anget, dicari-cari perkaranya. Padahal kalau itu disebarkan terkait kehormatan orang. Nah ini, tapi mencari berita ini dapat apa namanya? Satu berita dapat bayaran berapa misalnya? Ya, hati-hati. Karena Nabi bersabda, inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum alaikum haram. Sesungguhnya darah, harta, kehormatan atas kalian itu haram. Hati-hati. Jangan sampai membicarakan kehormatan orang, ya, apalagi sampai dipublikasikan. Ya, itu akan menjadi rusaknya kehormatan orang. Apalagi kalau tidak terbukti. Nah, ini lebih mengerikan. Walladzina yu'dzunal mu'minin wal mu'minat. Orang-orang yang menyakiti orang mukmin laki-laki dan perempuan. Bighairi maktasabu. Dengan perkara yang mereka tidak lakukan. Faqad ihtamalu buhtanan wa ismam mubina. Sungguh menanggung kedustaan, dosa yang nyata. Hati-hati. Ya. Iya. Harus bisa memilah, memilih perkara mana yang kita bisa bicarakan. Kita masuk ke dalam urusan orang. Apalagi hidup bermasyarakat, bertetangga, ya, harus menjaga diri dalam hal kehormatan saudara seorang muslim. Barakallahu fikum. Inilah yang bisa kita baca pada malam ini dan kita lanjutkan lain waktu. Barakallahu fikum. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin. Subhanakallahumma wa hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.